Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu la amma ba'd. Baik, alana stamir. Qala rahimahullah wa amma al-idhafatu al-lafziyatu fala tufidu ta'rifan wala tahsisan. Adapun idhafah lafziyah tidaklah memberikan faedah ma'rifat dan pengkhususan. Tidak memberikan faedah ta'rif dan tidak tahsis. Yang memberikan faedah ta'rif dan tahsis apa ya, Bro Sofia? Idhafah apa? Ma'nawiyah. Kapan tufidu ta'rifan ya, Fana Aba Azam? Kapan memberikan faedah ma'rifat? Ketika mudhofilahnya ma'rifat. Nah, ketika mudhofilahnya ma'rifat. Kapan memberikan faedah tahsis ya, Abbas? Jika mudhofilahnya nakirah. Nakirah. Nah. Idhafah ma'nawiyah memberikan faedah ta'rif jika mudhafilahnya ma'rifat dan memberikan faedah tahsis jika mudhafilahnya nakirah. Adapun idhafah lafziyah innama tufidu takhfifa fil lafzi. Adapun idhafah lafziyah hanya saja memberi faedah takhfif, memberikan keringanan dalam lafaz. Antum perhatikan Doribu Zaidin dengan Doribun Zaidan. Mana yang lebih ringan ya Abu Abdillah? Nah, diidhofahkan. Doribu Zaidin. Lebih ringan daripada Doribun Zaidan. Nah, ini fungsi atau faedah daripada idhofah lafziyah. Tufidu at-tahfifa fil lafz. Wa tusamma ghaira mahdhatin. Dinamakan dengan idhofah yang tidak murni. Ghairu mahdhah. Qala syarih. Ikra ya Aba Abdillah. Ramli. Wa qawluhu fala tufid ta'rifan wa la tahsisan wa tadlil wa la anna ala tufid la tufid al-mudhafa ta'rifan wa qul mudhafi biha sifatan min nakirati. Nahu ja'a rajulun daribun zaidin wa daribun zaidin sifatun dirajulun wa huwa nakiratun wa nakiratun la tusofu. Nah, ucapan beliau, maka tidaklah dia memberikan faedah ta'rif dan tidaklah tahsis, dalil yang menunjukkan bahwasanya idhofah lafziyah tidak memberikan faedah mudhof ma'rifat adalah dia atau mudhofnya itu bisa menjadi sifat bagi nakirah. Mudhofnya menjadi sifat bagi nakirah. Sementara sudah kita pelajari kalau na'at manut itu harus sama dari siapa? Ta'rifat tangkir, ma'rifat nakirahnya. Contohnya, ja'a rajulun daribu zaidin, telah datang laki-laki yang memukul Zaid. Nah, perhatikan di sini, rajulun nakirah, daribu zaidin, na'am. Dohirnya dia ma'rifat, karena diidhofahkan kepada ma'rifat. Tapi karena ini idhofah lafziyah, tidaklah dia memberikan faedah ta'rif dan tahsis. Nah, fa daribu zaidin, maka kata daribu zaidin ini sifat bagi rajulun. Dan rajulun nakirah. Sedangkan isim nakirah tidaklah diberi sifat dengan isim ma'rifat. Stamir. Wad dalilu. Ala anna. La tufidu mudhafa tahsisan anna asma qawlika daribu zaidin bil khafdi daribun zaidan bin nasbi pada kisos fal ikhtisasu bil ma'muli hasilun qoblal idofati kama taqaddam qoblu wal awalu bil ittifaqi sin ittifaqin ittifaqin wa tani adal sahih. Baik. Berkata syarat dan dalil yang menunjukkan bahwasanya dia tidak memberikan faedah kepada mudhaf itu pengkhususan karena asal ucapan mudharibu zaidin di khafat mudhaf ilaih adalah dharibun zaidan, dibaca nasab sebagai apa? Maful bih. Mana fa'ilnya? Mustatir jawazan takdiruhu huwa pada dharibun. Maka al-ihtisas dengan ma'mul itu sudah ada sebelum diidhofahkan. Dharibun zaidan. Nah. Yang pertama dengan kesepakatan, sedangkan yang kedua adalah alal asah. Jadi maksud yang pertama dan kedua apa ini? Lah, bukan itu ya. Anda ya mana? Nomor apa Raihan? Bingung ya? Iya. Ngeli gitu ternyata. Apa? Yang pertama, yang kedua. Ini punya siapa? Wal awalu bittifakin la tufidu takhsis wa tsani ala rafah la tufidu ta'rif wala takhsis. Fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Al awalu la tufidu ta'rif. Itu dengan kesepakatan. Sepakat bahwasanya idhofa lafdhiyah ini tidak memberikan faedah apa? Ta'rif. Nah. Sedangkan yang kedua, fala tufidu takhsisan, ini alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Wallahu a'lam. Kalau itu kurang pas. Tahfidz pertama. Wallahu a'lam yang lebih dekat ya. Yang pertama itu la tufidu ta'rif, yang kedua la tufidu takhsis. Nandur insyaallah. Wa qalu, ikra ya Banu Umar. Mana doribani? Akhafu. Akhafu. Doribun. Pada mahaya apa? Bi adamiha. Allah Ustaz, kafir ya roket. Bi adamiha. Bacanya apa? Bi adamiha. Nah. Wa qawluhu, ucapan beliau, hanya saja idhofah lafziyah itu memberikan faedah takhfif dalam lafaz, ringan, meringankan lafaznya, yakni karena ucapan hadza dharibu zaid, ini pemukul zaid, seorang pemukul zaid, atau dan ini dua pemukul zaid dengan diidhofahkan, akhaffu lebih ringan, ini isim tafdhil ya, khaffa ringan, akhaff lebih ringan. Jadi bukan dari kata khaffa ya khaffu takut, tapi khaffa ringan, akhaffu ditasdid fa-nya. Akhaffu lebih ringan dari ucapan muhada dharibun zaidan, dharibu zaidin, dharibun zaidan. Ya ajam sudah bisa membedakan juga ini, lebih ringan apa? Dharibu zaidin dengan dharibun zaidan, lebih ringan. Demikian pula apa? Hadani dharibani zaidan. Nah. Bi adamiha, dengan tanpa dia, tanpa apa? Numerha kembali ke mana, Pak Numer? Bi adamiha ya khana Raihan. Bosman. Bosofia. Bazam. Labas. Tanwin. Tanwin. Abdillah. Ahsan. Bi adamil idhafah. Yang tadi kan bil idhofah, dharibu zaidin, dhariba zaidin, itu bil idhofah. Sedangkan dharibun zaidan, dharibani zaidan, bi adamiha, bi adamil idhofah, dengan tanpa idhofah. Kaya kenapa, Raihan? Kaya ilmu ini, di annal aqlah, istifati, anca'mala. Al-asal, hukum asalnya pada sifat, yang dimaksud sifat ini apa ya, Khana Abba Raihan? Nah, yang dimaksud sifat di sini adalah isim fa'il dalam konteks pembicaraan kita ini. Dharibun itu asalnya beramal dia. Dharibun zaidan. Asalnya begitu, beramal. Ya. Berkata dalam Al-Mughni, karena hukum asalnya pada sifat itu beramal. Akan tetapi khafat lebih ringan darinya. Karena tidak ada tanwin bersamanya, pada mufrad dan tidak ada nun pada apa? Musanna dan jamak mudzakkar salim. Intaha afadul musarrif. Samir ya Abu Usman. Makhdotin. Ghaira. Qawli. Kama. Kama ulima. Marro. Ucapan beliau dan dinamakan ghairu mahdhah, yakni ghairu khalisah, tidak murni, idhofahnya enggak murni. Karena idhofah itu pada takdir infisal, dipisah. Dharibun Zaidan. Asalnya begitu. Karena asalnya dharibu Zaidin, mudhof-mudhof ilaih ini, dharibun Zaidan, dipisah. Kalau dharibu Zaidin ini namanya itisal, disambung dengan idhofah. Kalau dharibun Zaidan ini infisal, dipisah. Bilkhofdi. Nah, kalau dharibu Zaidin itu itisal, dharibun Zaidan infisal. Kama ulima mimma marra, sebagaimana telah diketahui dari apa yang telah berlalu. Samir. Baik. Wassahih annal mudhafa ilaihi majrurun bil mudhaf la bil idhafati. Yang sahih, yang benar, bahwasanya mudhaf ilaihi itu dimajrur dengan mudhaf, bukan dengan idhafah. Bedanya apa? Misalkan gulamu Zaidin. Apa yang mengejarkan Zaidin? Pendapat yang pertama, mudhaf. Berarti ambilnya ambil apa ini ya, Bu Sofia? Lafzi atau maknawi? Maknawi. Gulamu Zaidin. Yang mengejarkan Zaidin siapa? Gulam. Amil? Ada lafadznya. Gulam. Amil lafzi. Nah. Pendapat yang kedua, bil idhofah, dengan sebab penyandaran. Ini amil apa? Maknawi, enggak ada, enggak kelihatan amilnya. Difahami ya? Sebagai contoh misalkan tadi, gulamu Zaidin. Zaidin ini majrurnya kenapa? Ada dua pendapat. Yang pertama dijarkan dengan mudhof, yaitu gulamu. Maka amil apa ini? Lafzi. Yang kedua dengan sebab idhofah. Idhofah itu penyandaran. Berarti amilnya amil maknawi. Wassahih adalah al-mudhof. Sehingga yang sahih itu, mudhof ilaih itu dijarkannya dengan amil lafzi, yaitu al-mudhof. Nah. Watabi'ul mahfudhi ya'ti fil tawabi insya'allah ta'ala. Adapun pembahasan tentang pengikut isim yang difafat akan datang pada tawabi insya'allah ta'ala. Sambil diakana, Mbak Sofia Ikhra. Ikhtilaf itu ada alifnya, masdar. Ikhtalafa yahtalifu ikhtilaf. Oh, ini bukan ikhtilaf bacanya. Ikhtalafa fil madi. Fil jari. Jari ini isim fa'il. Jarra yajurru jarun. Yang mengejarkan. Isim fa'il. Salah satu mudhof. Wifaqan li. Sibawaihi. Bidalili. Amilihi. Nah, ucapan beliau sahih. sampai akhirnya para ahli nahwu telah berbeda pendapat tentang al-jar, amil yang mengejarkan mudhaf ilaih. Ada tiga pendapat. Kalau di matan tadi kan disinggung ada dua saja. Dijelaskan dalam syarah ada tiga pendapat tentang amil yang mengejarkan mudhaf ilaih. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang benar, bahwasanya mudhaf ilaih itu majrurnya dengan mudhaf, amil lafzi. Mencocoki pendapatnya si Bawaih. Dalilnya apa? Dengan dalil bersambungnya dhamir dengan mudhaf tersebut. Ya, bisa bersambungnya dhamir dengan mudhaf. Sedangkan dhamir tidaklah bersambung kecuali dengan amilnya. Dhamir tidaklah bersambung kecuali dengan amilnya. Ini dalilnya ya. Dalil kenapa yang sahih adalah amil yang mengejarkannya adalah mudhaf karena dhamir bisa bersambung dengannya. Sedangkan dhamir tidaklah bersambung kecuali dengan amilnya. Contohnya gulami. Nah, ya di situ fi mahali jarrin amil yang mengejarkannya adalah gulam. Atau gulamuka wa gulamuhu kama taqulu akramani. Dhamirnya mana? Apa Azam? Akramani artinya apa? Dia, seorang laki-laki telah memuliakan saya. Ya di sini amil yang menasabkannya apa? Akrama fi'il, ya. Ah, dhamir ini bersambung dengan amilnya fi'il di sini. Maka sama dengan gulami, dhamir ya ini kedudukannya jar, amilnya adalah gulam, mudhaf. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahasanya apa? Dhamir itu tidaklah bersambung kecuali dengan amilnya. Wa akramaka wa akramahu. Baik. Kira-kira apa aja? Taniha annahu majrurun bil idafati. Wa huwa qawlus. Suhaili. Wa Abi Hayyana. Wa huwa da'ifun. Li'annaha. Ma'nawiyatun. Wal'amilul. Ma'nawiyu. Innama. Yusaru ilaihi fil amali. Amil lafzi. Wa huwa qad wujida. Nah, pendapat yang kedua, bahwasanya mudhaf ilaih itu majrur dengan sebab idhofah. Ini pendapatnya Suhaili dan Abu Hayyan. Ini pendapat yang lemah. Alasannya kenapa? Karena dia ma'nawiyah. Dia siapa ya? Kenapa Abbas? Dumirha. Li'annaha. Karena dia yaitu idhofah. Dumirha kembali kepada idhofah. Karena idhofah itu adalah amil ma'nawiyah. Sedangkan amil ma'nawi hanya saja dia dijadikan dalam beramal ketika amil lafzi tidak bisa. Dan dia siapa ini? Amil lafzi qad wujida, sungguh telah didapati. Amil lafzinya mana? Mudhaf, sudah ada. Ya, gulamu Zaidin. Kenapa harus pindah cari amil apa? Maknawi, wong amil lafzinya sudah ada di situ. Nah, maka ini pendapat yang lemah. Kecuali kalau tidak didapatkan, seperti apa? Yaktubu kenapa dia marfu ya khanabal Abdillah? Li tajarrudi anin nasib wal jazim. Amil apa ini? Maknawi. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada. Apa yang merofakannya? Al-ibtida. Amil apa ini? maknawi. Kenapa? Karena enggak ada amil lafdinya. Sementara pada mudhaf-mudhaf ilaih ini sudah ada amil lafdi qad wujida. Sudah didapatkan. Sehingga kenapa harus pindah kepada amil maknawi? Padahal ada amil lafdi. Amil lafdi itu aqwa, lebih kuat daripada amil maknawi. Nah, sehingga pendapat yang mengatakan majrur bil idhofah ini pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga, Iqra' ya Abul Abbas. Wasalisuha annahu majrurun bil harfi fil harfil muqaddari wa huwa allamu au min au fi wa huwa qawlu ibnil badisi wa huwa da'ifun aidan li anna hudifa hadfa li anna ini enggak bisa masuk ke fi'il ke isim li anna hadfa hadfal harfi harfi wa ibqa'i ibqa'a atasnya ke hadfa wa ibqa'a amalahu amalihi mudhofile amalihi da'ifun kenapa rofa khobar anna ya. Nah, pendapat yang ketiga bahwasanya mudhof ilaih itu majrur dengan huruf jar yang ditakdirkan. Yaitu huruf jar lam, atau huruf jar min, atau huruf jar fi. Ini adalah pendapatnya Ibnu al-Badis. Dan ini pendapat yang lemah juga. Alasannya kenapa? Karena membuang huruf dan menetapkan amalannya itu adalah lemah. Nah, membuang huruf dan menetapkan amalannya adalah lemah. Wallahu a'lam bissawab. Selesai dari pembahasan al-idhofah. Barakallahu fikum. Naktabi bihada. Ghairu mahdhah, bukan palsu. Enggak murni. Enggak tahu kalau antum mengatakan palsu itu. Istilahnya bukan palsu. Baik, fadhil ya.